Cipta sendu bersama alunan suara yang menghalau, angin menghempas lalu menghembuskan rasa bisikan hatiku. Dengarkan hasratku yang mengharap hidup, mungkinkah dalam dunia.